Bismillah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz. Insyaallah sudah bisa kita mulai, Ustaz, kajiannya, Ustaz. Baik. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين، معاشر المسلمات، pemirsa RJTV yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridhai, dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada subuh di hari ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan ibadah kita, yaitu membaca muqaddimah kitab sahih Al-Imam Abil Hussein Muslim Ibn Al-Hajjaj Ibn Muslim Al-Qusayri An-Naisaburi rahimahullahu ta'ala, meninggal pada tahun 261 Hijriah, di mana pembahasan kita pada hari ini masih lanjutan dari contoh-contoh dari permisalan-permisalan yang dibawakan oleh Imam Muslim tentang pengkritikan terhadap perawi-perawi hadis naq, atau jarhun wa ta'dil. Yaitu menjarah, menjelaskan kekurangan, kelemahan pada seorang perawi, menjelaskan bahwa seorang perawi tidak boleh diambil hadis darinya, tidak boleh ditulis hadis dari jalurnya karena kekurangan yang ada padanya. Dan ta'dil adalah penjelasan tentang sahnya seorang perawi untuk diambil hadis darinya, diriwayatkan dan ditulis hadis-hadisnya. Banyak contoh-contoh yang telah kita pelajari, masih tersisa beberapa contoh perawi lagi. Ya. Dan yang menilai mereka ini juga bukan orang sembarangan. Bukan setiap orang memiliki hak untuk menilai seorang perawi. Bukan setiap orang yang memiliki riwayat pantas untuk mengkritik perawi. Yang mengkritik perawi, yang menjelaskan nilai-nilai perawi adalah orang-orang tertentu, orang-orang yang luas ilmu, ya, orang-orang yang banyak mengenal perawi hadis, mengenal dengan luas, mengenal tabiat, perilaku, kebiasaan para perawi-perawi tersebut. Makanya yang telah kita ketahui, di antara yang dicontohkan oleh Imam Muslim dari riwayat-riwayat yang telah kita pelajari, seperti Syu'bah Ibn al-Hajjaj, ya, Ayyub Sikhtiyani, Hammad Ibn Zaid, Hammad Ibn Salama, ya, Al-Sha'bi, Amir Ibn Sarahil, Abu Dawud As-Sijistani, ya, dan yang lain-lainnya. Dari mereka-mereka yang berhak mengkritik perawi. Dan sudah kita ketahui banyak perawi-perawi yang dikritik oleh mereka. Dijelaskan tentang kelemahannya, ya, kekeliruannya, kesalahan-kesalahan yang sering terjadi, ya, hal-hal yang diingkari yang mereka lakukan seperti mengada-adakan, ya, riwayat, ya, atau ingin melegalkan, melariskan riwayat, mereka membuat hal-hal yang tercela, yang tidak berhak dilakukan di dalam ilmu hadis. Inilah inti pelajaran kita di bawah bab yang kelima. Riwayat yang sekarang yang akan kita baca pada halaman 58, riwayat yang pertama, ya, Imam Muslim mengatakan haddatsana Abdullah ibn Abdurrahman Ad-Darimi. Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi qala akhbarana Zakariya ibn Adi qala qala li Abu Ishaq Al-Fazari uktub an baqiyah ما روى عن المعروفين ولا تكتب ولا تكتب عنه ما روى عن غير المعروفين. Ini adalah penilaian terhadap seorang perawi yang dilakukan oleh Abu Ishaq Al-Fazari. Ya. Digabungkan dengan yang telah kita sampaikan di antaranya tadi Syu'bah Ibn al-Hajjaj, Hamad ibn Zaid, Hamad ibn Salama, Abu Dawud al-Sijistani, Al-Sha'bi, ya, Ayyub al-Sikhtiyani. Ini peneliti-peneliti perawi-perawi hadis dari ulama-ulama di generasi tabi'in atau setelahnya. Ditambahkan lagi di sini Abu Ishaq al-Fazari. Abu Ishaq al-Fazari menasihati seorang dari perawi hadis, yaitu Zakariya ibnu Adi, muridnya. Zakariya ibnu Adi. Kata Abu Ishaq al-Fazari kepada muridnya Zakariya, "Uktub an baqiyah, tulislah dari baqiyah ma rawa anil ma'rufin." Maksudnya tulislah hadis-hadis yang kamu dapatkan dari baqiyah. Baqiyah ini nama perawi hadis. Baqiyah ibn al-Walid. Ya. Seorang perawi namanya Baqiyah. Pesan Abu Ishaq kepada Zakariya, tulislah atau ambillah hadis dari Baqiyah ma rawa anil ma'rufin. itu riwayat-riwayat yang dia dapatkan dari orang-orang yang terkenal, orang-orang yang sudah dikenal. Baqiyah ini bila mana meriwayatkan dari seorang guru, ya, maka gurunya bila mana orang guru-guru atau perawi-perawi yang sudah dikenal, maka riwayatnya diterima dan boleh ditulis. Kemudian wala taktub anhu ma rawa an ghairil ma'rufin, dan janganlah engkau tulis dari Baqiyah riwayat-riwayat yang ia dapatkan dari orang-orang yang tidak dikenal. Maksudnya tidak dikenal di antara para perawi hadis, bukan yang tidak dikenal di antara kita. Sekian banyak yang tidak kita ketahui dari perawi hadis. Nah, maksudnya adalah mereka-mereka yang sudah dikenal oleh para perawi-perawi hadis. Ya, yang asing bagimu atau bagi perawi hadis dari gurunya Baqiyah, maka jangan diambil. Ya. Tapi kalau yang sudah kamu kenal, yang sudah dikenal di antara para ilmu hadis atau ulama hadis, perawi hadis, maka ambillah, tulislah. Ini nasihatnya Abu Ishaq kepada Zakaria ibnu Adi. Kemudian wala taktub an Ismail, wala taktub an Ismail ibni Ayyas ma rawa anil ma'rufin wala an ghairihim. Ya. Wala taktub an Ismail ibni Ayyas ma rawa anil ma'rufin wala an ghairihim. Ini orang kedua ya. Kalau tadi Baqiyah bin Walid, kalau sekarang adalah Ismail bin Ayyas. Ismail bin Ayyas. Kata Abu Ishaq al-Fazari kepada muridnya Zakaria, janganlah engkau mengambil hadis atau menulis hadis dari Ismail bin Ayyas. Dari Ismail bin Ayyas. Baik itu dari orang yang kamu kenal atau yang sudah dikenal di antara perawi hadis, gurunya, atau yang belum dikenal atau yang tidak dikenal. Ya. Ini perbedaan antara Baqiyah dengan Ismail bin Ayyas. Baqiyah, tulislah olehmu darinya riwayat bila mana guru-gurunya orang perawi-perawi yang sudah dikenal di antara ulama hadis atau perawi-perawi hadis. Sementara yang tidak dikenal jangan ditulis. Adapun Ismail bin Ayyas, ini baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal, maka janganlah kamu menulis hadis darinya. Jangan ambil hadis darinya. Ini pesannya Abu Ishaq al-Fazari kepada Zakaria ibnu Adi. Ya. Itu riwayat yang ke 90 ya, yang ke 90. Kemudian riwayat berikutnya yang ke 91. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali qala sami'tu ba'd ashabi Abdullah qala Ibn al-Mubarak ni'ma ar-rajulu Baqiyah laula annahu kana yakni al-asami wa yusammi al-kuna. Ya, wa yusammi al-kuna. Ini masih tentang Baqiyah yang di atas ya. Baqiyah bin Walid. Tapi dari penilaian perawi yang lain, yaitu Abdullah bin Mubarak. Kalau tadi penilaian Abu Ishaq al-Fazari, ini penilainya adalah Abdullah bin Mubarak. Kata Abdullah bin Mubarak, kata Ibu Ishaq bin Ibrahim al-Hanzali, ia mendengar sebagian murid-murid Abdullah bin Mubarak menceritakan bahwa Abdullah ibn Mubarak pernah berkata, ni'mar rajulu baqiyah. Sebaik-baik orang adalah baqiyah. Maksudnya baqiyah itu Ibnul Walid. Berarti dia awalnya dia memuji, menjelaskan kelebihan baqiyah. Sebaik-baik laki-laki adalah baqiyah. Maksudnya baqiyah yang di atas, baqiyah Ibnul Walid, salah seorang perawi hadis. Laula annahu kana yaknil asami asamiya wa yusammil kuna. Andai kata dia tidak melakukan tindakan berikut ini, yaitu takniyatul asami atau tasmiyatul kuna. Baqiyah ini keteledorannya yang membuat perawi hadis meninggalkannya atau melemahkannya adalah ketika ada usaha untuk mengelabui perawi-perawi hadis atau murid-muridnya. Pengelabuan yang dia lakukan adalah orang yang ada perawi atau guru yang ada yang mungkin dikenal tidak terlalu kuat di antara perawi hadis. Kemudian dia terkenal dengan namanya. Ya, dia terkenal dengan namanya, lalu dia buat dalam bentuk kunyah. Dia sebutkan gurunya ini dalam bentuk kunyah. Ya. Sehingga orang tidak terlalu mengenalnya. Kalau disebutkan dengan namanya, langsung orang tahu, oh ini si fulan yang kekuatan hafalannya tidak terlalu besar. Ada kekeliruannya, sehingga langsung ditolak. Nah, untuk mentadlis atau melakukan pengelabuan, dia sebutkan gurunya tadi yang dikenal dengan nama, dengan kunyahnya, Abu Fulan. Ya, dia tidak berdusta. Ya, dia tidak berdusta. Memang dia Abu Fulan, cuma tidak dikenal dengan kunyah tersebut. Dia punya anak misalnya, ada beberapa orang, biasanya dia dikunyahi dengan anaknya yang, nama anaknya yang tertua. Atau yang pertama kali masuk ke dalam bab ini adalah ketika orang hanya dikenal dengan namanya saja. Ada orang yang dikenal dengan namanya, tapi kunyahnya tidak dikenal. Ya. Tidak dikenal dengan kunyahnya. Lalu untuk menutupi keadaan orang ini, gurunya ini, dia sebutkan dengan kunyah. Menyampaikan kepada saya Abu Fulan misalnya. Padahal, ya, kalau dia sebutkan dengan namanya, orang sudah langsung tahu, oh ini tidak bisa diterima, karena ini Fulan sudah dikenal kelemahannya. Akhirnya dia kelabui dengan menyebutkan gurunya tadi dengan menggunakan kunyah Abu Abdurrahman misalnya, atau Abul Mundhir misalnya, contoh ya. Nah, sehingga orang tidak langsung mengenali. Ya. Atau sebaliknya, orang yang sudah dikenal dengan kunyah, lalu agar tidak dikenal langsung, karena orang mengenalinya dengan kekurangan pada hafalnya, maka dia sebut dengan namanya. Orang tidak mengenal seperti Abu Hurairah misalnya. Contoh, orang kan tidak tahu nama Abu Hurairah. Lalu ketika diriwayatkan di beliau Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dausi misalnya. Orang tidak tahu siapa Abdurrahman bin Sakhar ad-Dausi. Orang tahu adalah Abu Hurairah saja. Nah, ada perawi-perawi hadis itu yang keadaannya seperti itu. Dikenal dengan kunyah tapi tidak dikenal namanya. Abu Bakar Siddiq. Ya, nyaris tidak banyak kita dapatkan seorang muslim yang mengenal nama Abu Bakar Siddiq. Ya. Payah untuk mendapatkan ada kaum muslimin yang mengenal nama aslinya Abu Bakar Siddiq. Atau nama aslinya Abu Hurairah tadi. Ya. Atau sebagian para sahabat yang memang tidak terlalu dikenal ya, seperti Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Musa Al-Ash'ari. Bahkan mungkin sebagian penuntut ilmu tidak mengenal nama Abu Musa Al-Ash'ari, sahabat Nabi, perawi hadis, atau Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi di antara perawi hadis itu tentu ada juga orang-orang yang terkenal dengan kunyah. Kunyah itu adalah nama panggilan yang didahului oleh kata Abu atau Ibnu atau Ummu atau Bintu. Ya. Itu kunyah. Baqiyah bin Walid ini melakukan hal yang seperti ini. Dan ada perawi-perawi yang melakukan perbuatan ini. Dan dia tidak sama sekali tidak melakukan kedustaan. Dia hanya melakukan sebuah pengelabuan untuk menyamarkan identitas atau keadaan gurunya tersebut. Kata Abdullah al-Barak, Al-Baqiyah ini kalau tidak melakukan perbuatan itu, maka dia sebaik-baik perawi atau sebaik-baik orang. Ya. Kemudian, kana dahrannya yuhadithuna an Abi Sa'idin al-Wuhadi. Ini salah satu contoh yang dia lakukan. Dan diketahui akhirnya oleh Abdullah al-Barak. Ini menunjukkan bahwa para ulama seperti Abdullah al-Barak dan yang lain-lain, mereka luar biasa jelinya. Terus akan memeriksa. Bahkan perawi yang awalnya sangat kuat, dia akan periksa riwayat-riwayatnya. Bukan setelah percaya pertama-tama didapatkan ini seorang yang kuat, hafalannya, luas ilmunya, lalu mereka percaya terus atau mereka bersandar terus pada kepercayaan pertama, dah mereka terus periksa, terus periksa, terus periksa, terus periksa. Ya. Nah, begitu yang dilakukan oleh Abdullah al-Barak. Ya, meriwayatkan dari Baqiyah beberapa lama. Kana dahran yuhadithuna an Abi Sa'idin al-Wuhadi. Beberapa lama dia meriwayatkan kepada kami dari Abu Sa'id al-Wuhadi. Abu Sa'id al-Wuhadi ini contoh ya, membuat kunyah orang yang terkenal dengan namanya Abu Sa'id al-Wuhadi. Ya, fanadharna, ketika kami periksa, fa idza huwa Abdul Quddus, ternyata Abu Sa'id al-Wuhadi ini adalah Abdul Quddus yang sudah kita pelajari keadaannya. Dia dikritik oleh para ulama, dilemahkan, dilarang, dan bahkan dituduh berbuat dusta. Ya. Ternyata Abu Sa'id al-Wuhadi yang terus didapatkan riwayatnya oleh Abdullah Mubarak dari Baqiyah adalah Abdul Quddus. Kalau seandainya dia langsung menyebutkan haddatsana Abdul Quddus, maka orang sekaliber Abdullah Mubarak serta-merta ya, akan menolaknya. Tetapi ketika dia mengatakan Abu Sa'id al-Wuhadi, jadi mereka masih menerimanya. Tetapi mereka tetap berupaya meneliti, terus meneliti. Dan beberapa lama dia dapatkan hadis tersebut. Setelah diadakan penelitian yang detail ya, pada riwayat-riwayat tentang siapa sebenarnya Abu Sa'id al-Wuhadi ini, akhirnya mereka mendapatkan bahwa dia adalah Abdul Quddus yang sudah disepakati atau sudah diketahui oleh para pengkritik hadis atau pengkritik perawi bahwa dia lemah. Akhirnya tidak diterima hadis. Walau sudah banyak didapatkan hadis dari beliau, tapi mereka tidak menerimanya, tidak meriwayatkannya, karena status Abu Sa'id al-Wuhadi ini ternyata dia adalah Abdul Quddus. Itu contoh yang baru ya. Kita lanjutkan riwayat yang ke-92. Kata Imam Muslim, wa haddathani Ahmad bin Yusuf al-Azdi. قال سمعت عبد الرزاق يقول ما رأيت ابن المبارك يفصح بقوله كذاب إلا لعبد القدوس. Itu yang tadi ya, ya Abu Sa'id al-Wuhadi yang ternyata dia adalah Abdul Quddus. Kata Abdul Razzaq ibn Hammam al-San'ani ya, al-Yamani, saya tidak pernah melihat Abdullah ibn Mubarak terang-terangan, ya, jelas-jelas mengatakan kepada seorang perawi kadzab. Ini ungkapan yang jarang sekali keluar dari mulutnya Abdullah ibn Mubarak. Ya. Memberikan penilaian kepada seorang perawi dengan kadzab. Dan bahkan Abdul Razak tidak pernah mendapatkan secara jelas, nyata, tegas Abdullah al-Barak menyatakan bahwa seorang perawi kadzab kecuali Abdul Quddus yang di atas. Fa inni sami'tuhu yaqulu lahu kadzab. Sungguhnya saya dengar langsung dari dia bahwa dia menilai Abdul Quddus ini seorang pendusta. Nah, ini ya. Berikutnya 93, Imam Muslim mengatakan, wa haddatsani Abdullah ibn Abdurrahman ad-Darimi qala sami'tu Aba Nu'aym wa dzakara al-Mu'alla ibn Urfan. Ya. Abu Nu'aym al-Fadl ibn Dukay. Ya. Ia juga seorang peneliti hadis atau peneliti perawi. Dia menyebutkan seorang perawi yang bernama Al-Mu'alla ibn Urfan. Ini nama perawinya. Al-Mu'alla ibn Urfan. Faqal, qala haddathana Abu Wa'il. Qal, kharaja alayna ibn Mas'udin bisiffin. Kata Al-Mu'alla ibn Urfan, menyampaikan kepada kami Abu Wa'il, ya, bahwa kharaja alaina ibn Mas'ud bisifti, bahwa Abdullah bin Mas'ud keluar menjumpai kami di perang Siffin. Perang Siffin, ya. Perang Siffin ini, perang Siffin nama tempat. Ya. Dan peperangan ini terjadi di antara para sahabat. Maksudnya pemimpinnya. Antara Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi SAW, dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, ipar Nabi radhiyallahu ta'ala anhuma. Karena terjadi perbedaan pendapat tentang mengambil sikap terhadap pembunuh Utsman. Ya. Sebelumnya ada peperangan juga dengan faktor yang sama, yaitu antara istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha dengan Ali radhiyallahu taala anhuma. Ya. Ini kata Al-Mu'alla ibn Urfan meriwayatkan dari Abu Wa'il bahwa Abdullah bin Mas'ud keluar menjumpai Abu Wa'il dan yang lain-lainnya di perang Siffin. Di perang Siffin. Kata Abu Nu'aym, qala Abu Nu'aym, aturahu bu'itha ba'da al-maut? Apakah engkau menganggap bahwa dia sudah dibangkitkan setelah meninggal? Maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Apakah engkau menganggapnya sudah dibangkitkan setelah meninggal? Nah, ini kekeliruan yang luar biasa. Ya. Dan ini diteliti oleh para perawi. Dan mudah sekali bagi mereka yang mengenal sejarah, mengenal riwayat hidup perawi, para sahabat yang lainnya. Abu Nu'aym tahu bahwa Abdullah bin Mas'ud meninggal jauh sebelum perang Siffin. Ya. Lalu dikatakan bahwa Abdullah bin Mas'ud keluar di perang Siffin, ini menunjukkan bahwa ini mengada-ada. Makanya dia menyatakan, apakah dia sudah dibangkitkan, lalu dia hidup lagi, kemudian keluar di perang Siffin. Ya. Perang Siffin, Abdullah bin Mas'ud meninggal tahun 32 atau 33. Ya, di masa khilafah Utsman bin Affan. Sementara perang Siffin di masa Ali bin Abi Thalib. Meninggal 3 tahun sebelum meninggalnya Utsman. Abdullah bin Mas'ud ini meninggal 3 tahun sebelum meninggalnya Utsman bin Affan. Ya. Sementara perang Siffin 2 tahun setelah meninggalnya. Berarti 5 tahun. 5 tahun meninggal Abdullah bin Mas'ud sebelum kejadian Siffin. Ya, sebelum kejadian Siffin. Berarti ketika dikatakan bahwa dia keluar di perang Siffin, ya, menjumpai mereka-mereka ini adalah berita yang dusta. Makanya jawaban yang telak atau kritikan yang sangat menghunjam adalah pernyataan Abu Nuaim. Apakah engkau menganggap dia sudah dibangkitkan setelah mati? Ya. Ini menunjukkan bahwa Mu'alla ibn Urfan meriwayatkan sesuatu yang keliru sekali. Ya, keliru sekali. Jadi yang dikritis atau yang dikritisi, yang dijelaskan kekeliruannya di sini, perawinya adalah Al-Mu'alla ibn Urfan, Abu Wa'il Saqiq ibn Salamah, imam dari generasi tabi'in. Ya. Yang bermasalah di sini adalah Mu'alla ibn Urfan tadi. Ya. Ya. Ya, makanya Abu Nu'aym menjelaskan kekeliruan yang besar yang dilakukan oleh Ibn Urfan ini, Al-Mu'alla, adalah ketika dia meriwayatkan sesuatu dari Abu Wa'il, di mana beliau mengatakan bahwa Abdullah bin Mas'ud menjumpai mereka di perang Siffin, sementara Abdullah bin Mas'ud beberapa tahun meninggal sebelum kejadian. Ya. Kemudian riwayat berikutnya 94, dan ini menelusuri riwayat para sahabat kapan meninggalnya atau perawi-perawi. Ini juga para peneliti hadis ini. Peneliti perawi hadis ini, mereka benar-benar menelusuri kehidupan seorang perawi. Kapan dia lahir, kapan dia meninggal dunia, siapa saja guru-gurunya, siapa murid-muridnya, kemana saja dia pergi. Bukan hanya sekadar menghafal hadis-hadis atau riwayat-riwayatnya, semua. Sehingga dengan mudah mereka mengetahui kekeliruan yang terjadi, penyimpangan yang terjadi, kekacauan yang dilakukan pada riwayatnya. Sekarang kritiknya bukan kepada Abu Wa'il Saqiq ibn Salamah, tetapi kepada perawi dari dia, yaitu Al-Mu'alla ibn Urfan tadi, yang tentu ada sesuatu di dalam hafalannya. Baik, 94. Imam Muslim mengatakan haddatsani Amr bin Ali wa Hasanun Al-Hulwani, dua orang nih guru Imam Muslim, kilahuma an Affan bin Muslim, ini Affan sudah berlalu ya, Ibn Muslim, qala kunna inda Isma'il bin Ulayyah fa haddatha rajulun an rajulin فقلت إن هذا ليس بثبت قال فقال الرجل اكتبته قال إسماعيل ما اغتابه ولكنه حكم أنه ليس بثبت. Bercerita kepada kita Affan bin Muslim, pakai gurunya atau guru dari guru Imam Muslim. Kata Affan, suatu ketika kami berada di majlis Ismail bin Ulayyah, atau berkumpul bersama Ismail bin Ulayyah, seorang ulama hadis. Maka di dalam perkumpulan tadi ada seseorang yang meriwayatkan hadis dari seseorang. Fahaddatha rajulun an rajulin. Jadi inilah keadaan di zaman itu ya. Setiap ada perkumpulan nanti akan disampaikan hadis. Dalam perkumpulan Affan dengan Ismail bin Ulayyah ini, datang seseorang kemudian dia menyampaikan hadis. Haddathani fulan an fulan. Fakultu, kata Affan, ketika disebutkan orang ini, seseorang dari sanadnya, inna hadha laysa bithabtin. Sesungguhnya orang yang kamu dapatkan hadis darinya ini bukanlah seorang yang thabit, seorang yang kokoh, seorang yang kuat hafalannya. Qal, kata Affan bercerita, faqala ar-rajul, maka berkata laki-laki yang menyampaikan hadis tadi, ikhtabtahu, engkau telah mengibahinya. Jadi dia menegur Affan yang menjelaskan kelemahan perawi yang dia dapatkan hadis darinya tadi, gurunya. Ya. Orang tadi menyampaikan dari gurunya, ternyata gurunya dinilai oleh Affan laisa bithabitin. Laisa bithabit, bithabitin ini tidak thabit. Ya, tidak kuat hafalannya, tidak kokoh. Ya. Maka orang yang menyampaikan hadis tadi menegur, loh, kamu ini berbuat ghibah. Lalu Ismail bin Ulayyah mengatakan maltabahu, menjelaskan bahwa dia tidaklah mengibahinya, walakinnahu hakama annahu laisa bithabtin, akan tetapi dia hanya menghukum bahwa dia tidaklah kokoh, tidaklah kuat. Ya, tidaklah kuat. Jadi ini berbeda antara ghibah dengan menjelaskan hukum tentang seorang perawi yang nanti riwayat akan diambil darinya. Kalau tidak dijelaskan keadaan dia, maka akan masuklah ke agama ini riwayat-riwayat yang berbagai macam. Ya. Dan ini seperti yang telah kita tegaskan terus menerus, merupakan bentuk di mana Allah Subhanahu wa taala menjaga agama ini dengan adanya ilmu riwayat, ilmu periwayatan hadis, penyeleksian seorang perawi, dilihat siapa yang meriwayatkan, ditelusuri satu persatu, ditelusuri kehidupannya, agamanya bagaimana, hafalannya terhadap hadis yang dia dapatkan itu bagaimana, penjagaannya, ini semua diperiksa. Jadi berbeda antara menggibah dengan menjelaskan hukum seorang perawi. Makanya Ismail meluruskan, dia tidak menggibahi, dia hanya menjelaskan hukum bahwa dia tidaklah kuat. Ya. Maka jangan sembarangan engkau mengambil hadis. Ya. Jangan sembarangan, dan ini menunjukkan bahwa yang meriwayatkan hadis ketika itu banyak. Yang meriwayatkan, menyampaikan hadis banyak. Seperti orang ini kan dia menyampaikan hadis. Dan dia tidak tahu perbedaan antara ghibah dengan menjelaskan tentang keadaan perawi. Berarti dia hanya sekedar menghafal hadis kemudian menyampaikan. Dan ini sangat banyak. Kalau banyak di zaman itu, atau ada di zaman itu, maka di zaman kita lebih banyak lagi. Sekian banyak orang yang menyampaikan hadis, padahal dia bukan hadis. Sama sekali bukan hadis. Ya, sama sekali bukan hadis. Tidak ada dalam sumber-sumber dan rujukan-rujukan hadis. Tidak ada dalam referensi hadis Nabi. Ya, yang sudah dikumpulkan oleh para ulama dalam kitab-kitab. Ya, baik kitab secara langsung atau kitab ya dalam kitab-kitab lain yang disampaikan menggunakan sanad seperti tafsir atau sirah yang menggunakan sanad atau fikih yang menggunakan sanad atau akidah yang menggunakan sanad. Ya, atau kitab-kitab hadis yang memang kumpulan hadis. Ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, empat kitab sunan, Muwatta Imam Malik, Musnad Imam Ahmad, Musnad Ad-Darimi, ya, kemudian kitab-kitab yang setelahnya seperti Mustadrak Al-Mustadrak Al-Sahihaini, Al-Hakim Nisaburi, kemudian Al-Mustakhrajat, kemudian Ma'ajim Al-Tabarani, ya, tiga kitab mu'jam milik kumpulan Imam Al-Tabarani, Al-Saghir Wal-Awsat Wal-Kabir, kemudian Musannafat, kita musannaf, ya, seperti musannaf Abu Ibn Abi Syaibah, musannaf Abdul Razak As-San'ani yang tadi kita dapatkan cerita tentang dia, sudah terkumpul hadis-hadis, dan itu tidak ada sama sekali. Ya, makanya sebagian ulama mengatakan la yujad fi dawawin sunnah, hadis riwayat ini tidak sama sekali terdapat dalam referensi atau literatur hadis, sama sekali tidak ada. Banyak itu. Banyak orang-orang yang menyampaikan, yang menganggap itu hadis, terus menyampaikannya, tanpa menyadari bahwa yang disampaikan itu bukan hadis. Kalau itu terjadi di zaman dahulu, maka sangat lumrah terjadi sekarang. Makanya nampak oleh kita betapa pentingnya untuk mengetengahkan kepada masyarakat hadis-hadis Nabi, menyampaikan kepada umat hadis-hadis Nabi, membacanya langsung dari kitab-kitab induk tersebut. Ya, menyampaikan langsung. Ya, tanpa melalui perantara, langsung dibaca dari kitab tersebut. Dari kitab ya, Sahih Bukhari, dari kitab Sahih Muslim, Sunan Nasa'i, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Imam Malik dan seterusnya. Sampai sekarang masih ada. Ya, pembacaan kitab-kitab tersebut hanya sekedar dibacakan. Kemudian ada nanti komentar-komentar. Dalam beberapa waktu selesai Muwatta Imam Malik. Dan ini yang luar biasa dalam perjuangan guru kita Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr radhiyallahu taala wa nafa'a bi ilmihi al-Islam wal muslimin. Ya. Yang menyelesaikan membaca di Masjid Nabawi 6 kitab induk hadis. Ya, kitab Sahih Bukhari, Muslim, Nasa'i, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Nasa'i. Ya. Luar biasa, dan bahkan dia sudah mengulang kembali dari awal Sahih Bukhari. Dan sudah menyelesaikannya pula. Setiap hari, ya, dalam seminggu, kecuali hanya satu hari atau dua hari. Terus setiap maghrib, ya, dibacakan hadis-hadis Nabi SAW, dijelaskan kepada umat. Ya, agar umat tahu, ini hadis Nabi, ini referensinya, ini rujukannya. Sementara bila mana itu keluar dari mulut seorang, yang seorang pencerama tanpa menyebutkan, ya, tanpa menyadari bahwa itu bukan hadis Nabi, ini sangat banyak terjadi. Seperti hal yang sekarang ini, kejadian ini di masa periwayatan hadis. Di majlis yang di situ ada Ismail bin Ulayya, ada Affan bin Muslim, ada ulama-ulama hadis yang lain. Datang seseorang, kemudian ya, menyampaikan, haddatsani fulan, ya. Langsung nih dikritik oleh Affan bin Muslim, ini perawi atau guru ini tidaklah sabit atau tidak sabit, tidak kuat, tidak kokoh kepalanya. Kemudian dia marah, ini menunjukkan bahwa dia hanya sekedar menghafal dalam istilah para ulama hadis, peneliti hadis atau peneliti perawi hadis. Mereka memberikan salah satu istilah atau nilai kepada seorang perawi yang kerjanya hanya mengumpulkan tanpa menyeleksi. Ya. Diberikan oleh mereka istilah Hatibu Lailin, yaitu pengumpul kayu bakar di malam hari. Mengumpulkan kayu di malam hari gelap tanpa pakai alat penerang, ya, yang terasa olehnya panjang, ya, keras, ya, diambilnya, atau sesuatu yang panjang diambilnya. Kumpul, ya. Tidak bisa diketahui apakah itu benar kayu atau yang lainnya. Pokoknya diraba-rabanya telah nampak panjang, ini diambil. Ternyata bisa jadi ular yang dikumpulkan, jadi ambilnya. Atau yang lainnya. Nanda nampak gelap. Itu pula lah keadaan mereka. Makanya sebagian perawi dinilai seperti Hatibu Lail. Ya. Dia tidak memeriksa. Apalagi seperti nanti yang akan ditekankan sekali oleh Imam Muslim. Ada perawi itu inginnya dikenal oleh orang banyak hafalannya, banyak riwayatnya. Itu saja. Kualitas riwayatnya sama sekali dia tidak peduli. Nah, ini contoh, ketika ditegur gurunya, jelaskan bahwa gurunya lemah atau kurang kuat, tidak kuat, dia marah. Dan menyatakan itu riba. Ismail bin Ulayya menjelaskan dengan tegas bahwa itu bukanlah riba, tapi itu adalah hukum terhadap seorang perawi. Ini luar biasa dari riwayat yang ke-94 ini. Kita lanjutkan. Riwayat yang ke-95. Halaman 59. Imam Muslim rahimahullah ta'ala mengatakan, wa haddathana Abu Ja'far ad-Darimi wa haddathana Bisr ibn Umar qala sa'altu Malik ibn Anas an Muhammad ibn Abdurrahman alladhi yarwi an Sa'id ibn al-Musayyab faqala laysa bithiqah wa sa'altuhu an Salih mawlat Tawamah faqala laysa bithiqah وسألته عن أبي الحويرث فقال ليس بثقة وسألته عن شعبة الذي روى عنه ابن أبي ذئب فقال ليس بثقة وسألت عن حرام بن عثمان فقال ليس بثقة. Ya, ini Malik bin Anas menilai perawi hadis. Malik bin Anas memberikan penilaian kepada perawi-perawi hadis. Ada beberapa orang, ya, yang dinilai, diberikan nilai oleh Malik bin Anas. Malik bin Anas, Imam Malik. Jadi Imam Malik itu bukan seorang ulama fikih, tetapi juga seorang ahli hadis dan bahkan peneliti hadis, peneliti perawi hadis. Ya. Di sini dia memberikan beberapa penilaian untuk beberapa orang perawi. Yang pertama, Muhammad bin Abdurrahman, yang meriwayatkan dari Sa'id bin Musayyab. maka Imam Malik mengatakan bahwa Muhammad bin Abdurrahman ini tidaklah thiqah. Kemudian yang kedua, tentang Salih Maulad Tau'amah, maka Imam Malik menilainya tidaklah thiqah. Kemudian yang ketiga, Abul Huwairith, Imam Malik juga mengatakan dia tidak thiqah. Yang keempat, Su'bah yang meriwayatkan dari Ibnu Abi Dzik. Berarti ada beberapa Su'bah ya. Su'bah yang meriwayatkan dari Ibnu Abi Dzik, maka Imam Malik mengatakan tidaklah thiqah. Berarti sudah empat. Yang kelima, Haram Ibnu Utsman, ditanyakan juga kepada Imam Malik oleh Bishr bin Umar. Dia mengatakan bahwa Haram Ibnu Utsman ini tidaklah thiqah. Ada lima perawi yang dinilai tidak thiqah oleh Imam Malik. Ya. وسألت مالكا عن هؤلاء الخمسة فقال ليست بثقة في حديثهم. Kemudian saya tanya lagi sekaligus tentang mereka berlima, mereka mengatakan mereka berlima tidaklah thiqah dalam hadith mereka. وسألته عن رجل آخر نسيت اسمه. Saya tanyakan orang yang ke yang berikutnya yang saya lupa namanya, kata Bishr. Faqala hal ra'aitahu fi kutubi. Ini jawaban Imam Malik. Kalau tadi yang mengatakan laisa bisiqah. Kemudian yang terakhir ini ditanyakan, namanya tidak disebutkan di sini karena dia lupa. Lalu dia bertanya, apakah engkau dapatkan dia di dalam kitab saya? Ya, kitab hadis yang dia dapatkan atau kitab-kitab yang lain? Ya, kitab hadis yang ditulis oleh Imam Malik. Qultu, kata Bishr, tidak. La. Qala law kana thiqah la ra'aituhu. La ra'aitahu fi kutubi. Kalau seandainya dia thiqah, maka engkau akan dapatkan orang tadi dalam kitab-kitabku. Berarti Imam Malik tidak meriwayatkan dari dia karena dia lemah. Ini penilaian Imam Malik terhadap beberapa orang perawi dengan tidak thiqah. Ini bukanlah ghibah, bukan ghibah. Bukan menceritakan keburukan orang lain, tetapi ini adalah sesuatu yang dituntun, yang ditekankan oleh agama, yang diarahkan oleh agama demi terjaganya agama. Ya, demi terjaganya agamanya. Makanya kata Syekh Al-Utsaimin di sini jelaskan sedikit. Hadza kasabiq fi bayani anna dzikrar rajuli bima taqtadihi haluhu nasihatan lillahi walil muslimin la yu'addu minal ghibah. Ini sama dengan yang sebelum-sebelumnya, ya, terkandung penjelasan bahwa menyebutkan seseorang sesuai dengan kondisi dan keadaannya, lemah ya lemah, siqah ya siqah, rusak hafalannya ya rusak hafalannya, ini adalah nasihatan lillah, menunaikan nasihat untuk Allah dan untuk kaum muslimin, bukanlah termasuk ghibah. Bukan termasuk riba. Kita lanjutkan riwayat setelahnya. 96. Imam Muslim mengatakan, wa haddathani al-fadlu bin Sahal, qala haddathani Yahya bin Ma'in, qala haddathana Hajjaj, qala haddathana bin Abi Dhi'bin, an Surahbil ibn Sa'din, wa kana muttahaman. Wa kana muttahaman. Ini tentang Surahbil ibn Sa'd. Ya, tentang Surahbil ibn Sa'd. Imam Muslim meriwayatkan dari gurunya Al-Fadl ibn Sahal, dari Yahya ibn Ma'in, dari Hajjaj, dari Ibn Abi Dzi'b. Ya, dari Surahbil ibn Sa'd bahwa dia adalah muttahaman, tertuduh. Tertuduh berdusta. Ini juga penilaian negatif atau memberikan nilai negatif kepada seorang perawi, yaitu Surahbil ibn Sa'd, bahwa dia adalah tertuduh berdusta. Tertuduh siapa yang menuduhnya? Tentu para peneliti hadis, peneliti perawi hadis. Ya. Yang ke 97, Imam Muslim mengatakan, wa haddathani Muhammad ibn Abdullah ibn Kuhzaz, qala sami'tu Aba Ishaq at-Talaqani, yaqulu sami'tu Ibn al-Mubarak, yaqul, لو خيرت بين أن أدخل الجنة wa baina an alqa Abdullah ibn Muharrarin lakhtartu an alqahu. Ya. Thumma adkhulul jannah. Kata Abdul Mubarak, andai kata saya diberi dua pilihan. Antara masuk surga langsung atau menjumpai Abdullah ibn Muharrar. Ya. Maka saya memilih untuk menjumpainya terlebih dahulu lalu masuk surga. Jadi kerinduannya untuk menjumpai Abdullah ibn Muharrar ini luar biasa. Dia masih bela-bela untuk menjumpainya lalu masuk surga. Tidak ingin langsung. Ya. Memilih untuk menjumpainya dulu barulah masuk surga. Daripada langsung masuk surga. Ada dua pilihan. Andai kata saya disuruh langsung masuk surga atau menjumpai Abdullah ibn Muharrar dahulu, seorang perawi hadis, lalu saya masuk surga, lah saya memilih yang kedua. Ya. Tetapi falamma ra'aituhu, ketika saya melihatnya setelah menjumpainya, jadi sebelum pilihan tadi, cerita tentang pilihan ini sebelum menjumpai, sebelum bertemu, sebelum mengambil hadis darinya, karena dia ingin menjumpa untuk mengambil hadis, ya, untuk berguru kepadanya. Jadi dia sangat merindukan untuk duduk di majelis Abdullah bin Muharrar ini, karena yang berita yang dia dengar. Makanya dia kalau dapat dua pilihan, masuk surga langsung atau masuk surga setelah menjumpai Abdullah bin Muharrar, maka dia pilih yang kedua. Ya. Tetapi falamma ra'aitu, maka ketika saya sudah melihatnya, maksudnya sudah mendengar darinya, melihat hadisnya, memeriksa hadisnya, kanat ba'ratun ahabba ilayya minhu. Ya, kanat ba'ratun ahabba ilayya minhu. Adalah lalatnya lebih saya sukai daripada dia. Ini menunjukkan bahwa dia sangat mengenal hadisnya. Bahwa hadisnya tidaklah bernilai. Riwayatnya tidaklah berharga. Karena kekeliruan, kesalahan, kejanggalan-kejanggalan yang terjadi, ya, penyimpangan-penyimpangan dalam riwayatnya, ini yang membuat bahwa penilaian Abdullah bin Barak berubah. Bahkan perubahannya sangat drastis, ya. Ya. Sangat bertolak belakang. Antara, yang pertama kan antara masuk surga langsung atau masuk surga sebelumnya menjumpai Abdullah bin Muharram. Ya. Setelah menjumpainya, benar-benar dia dapatkan perjumpaan di dunia ini dan mengambil hadis dari dia, duduk di majelisnya, ternyata dia tahu bahwa Abdullah bin Muharram ini tidaklah apa-apa. Tidaklah seperti berita yang tersebar. Makanya dia mengatakan, lalat saja lebih saya sukai daripada dia. Ini luar biasa. Bagaimana para ulama dahulu benar-benar menguasai hadisnya. Melihat nilai seorang perawi hadis, mengetahui dengan sekedar satu majelis saja, dia sudah tahu ini orang berilmu atau tidak. Mereka sudah mengenalnya. Makanya perubahan penilaiannya benar-benar dari antara langit dengan bumi. Ya. Yang pertama dia memuji-mujinya, berencana, berharap, merindukan untuk menjumpai dan duduk di majelisnya, mengambil hadis darinya, ternyata setelah didapatkan, setelah dapat kesempatan itu dan mendengar hadis, dia tahu bahwa ini orang tidak ada apa-apa. Bahkan lalat lebih berharga daripada dia. Ini riwayat yang ini luar biasa, ya. Ya. Kemudian 98 berikutnya. Kata Imam Muslim, wahaddathani al-Fadl bin Sahal qala haddathana Walid bin Salih qala Ubaidullah bin Amr qala Zaidun ya'ni ibn Abi Unaisa ya la ta'khudhu an akhi. Ya ta'khudhu an akhi. Ini jadi dalam penilaian hadis ini, meneliti perawi hadis ini tidak mengenal kekerabatan. Oh, karena mentang-mentang saudara lalu dinilai baik. Tidak. Ini contohnya. Zaid ibn Abi Unaisa. Seorang perawi hadis yang kuat, ya. Yang luas hafalannya, pernah menyatakan dengan tegas, jangan kalian mengambil hadis dari saudara saya. Dari saudaranya. La ta'khudhu an akhi. Jangan kalian mengambil hadis dari saudara saya. Saudaranya namanya Yahya. Yahya ibnu Abi Unaisa. Yahya ibnu Abi Unaisa. Jadi Zaid ini menegaskan, mengingatkan orang jangan mengambil hadis dari saudara. Jadi dalam agama ini, ya tidak ada standar tali persaudaraan. Jadi jangan karena mentang-mentang saudara, lalu kesalahan dan kekeliruannya dalam hadis dibiarkan. Dan dibiarkan orang mengambil hadis dari mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa kecintaan mereka kepada agama Allah ini agar tetap terjaga sangat luar biasa besarnya. Tidak akan sebanding dengan kecintaan kepada tali kekeluargaan. Walaupun Islam tetap menegaskan masalah itu, tapi agama tentu lebih mulia. Ya. Berikutnya, 99, Imam Muslim mengatakan, haddathani Ahmad ibn Ibrahim al-Dawraqi, qala haddathani Abdus Salam al-Wabisi, ya. Qala haddathani Abdullah ibn Ja'far al-Raqqi, ya. An Ubaidillah ibn Amr, qal kana Yahya ibnu Unaisa. Ini yang tadi, ibnu Abi Unaisa, yang saudaranya Zaid, yang ditahdir oleh saudaranya tadi, Zaid ibnu Abi Unaisa. Kata Ubaidullah ibnu Amr, kana Yahya ibnu Abi Unaisa kadzdzaban. Adalah Yahya itu seorang pendusta. Jadi bukan saudaranya saja yang dinilai dia tidak boleh diambil hadis darinya, tetapi orang lain juga. Ubaidullah ibnu Amr menyatakan bahwa Yahya ini seorang pendusta. 100 ya, riwayat yang ke-100. Wa haddatsani, kata Imam Muslim, Ahmad bin Ibrahim qala haddatsani Sulaiman bin Harb an Hammad bin Zaid qala dzukira Farqad inda Ayyub. Ayyub ibn Abi Tamim As-Sakhtiyani, seorang ulama besar tabi'in. Ya. Faqala inna Farqadan laysa sahib hadid. Jadi Ayyub sekarang ini memberikan penilaian kepada Farqad ibn Ya'qub As-Sabkhi. Farqad itu namanya bin Ya'qub panjangnya. Farqad ibn Ya'qub As-Sabkhi. Ayyub mengatakan bahwa Farqad bukanlah seorang pemilik hadis. Artinya tidak memiliki hadis. Tidak memiliki hadis maksudnya lemah. Walaupun dia punya riwayat banyak, tetapi bukan seorang ulama hadis yang berhak dijadikan guru, diambil hadis darinya. Kemudian 101, Imam Muslim mengatakan, wa haddathani Abdurrahman ibn Bishr al-Abdi qala sami'tu Yahya ibn Sa'id al-Qattan dhukira indahu Muhammad ibn Abdullah ibn Ubaid ibn Umair al-Laythi. Ini yang menilai adalah Yahya ibn Sa'id al-Qattan. Kalau tadi Ayyub ya, ibn Abi Tamimah al-Sikhtiyani, sekarang Yahya ibn Sa'id al-Qattan menilai seorang perawi yang bernama Muhammad ibn Abdullah ibn Ubaid ibn Umair al-Laythi. Maka Yahya ibn Sa'id al-Qattan melemahkannya. Fada'afahu jiddan. Maka dia menyatakan bahwa Muhammad bin Abdullah ini adalah lemah sekali. Da'ifun jiddan. Lemah sekali. Bukan hanya sekedar lemah ya, tetapi lemah sekali. Ini penilaian Yahya al-Qattan untuk Muhammad bin Abdullah ibn Ubaid ibn Umair al-Laythi. Kemudian, faqila li Yahya, ad'afu min Ya'qub ibn Atha. Apakah Muhammad yang pertama ini lebih lemah daripada Ya'qub bin Atha? Qala na'am. Ya. Kata Yahya bin Sa'id al-Qattan, iya. Berarti sekaligus di sini, bahwa Yahya bin Sa'id al-Qattan menilai lemah dua orang. Yang pertama Ya'qub bin Atha, yang kedua Muhammad bin Abdullah bin Ubaid bin Umar al-Laythi. Hanya saja Muhammad bin Abdullah bin Ubaid bin Umar al-Laythi ini lebih lemah daripada Ya'qub. Thumma qad, ma kuntu ara anna ahadan yarwi an Muhammad bin Abdullah bin Ubaid bin Umar. Kata Yahya bin Sa'id al-Qattan, yang menilai perawi, saya tidak menyangka atau tidak akan mengira ada seseorang yang meriwayatkan hadis dari orang seperti Muhammad bin Abdullah bin Ubaid bin Umair yang pertama tadi, yang sangat lemah. Saya Nggak akan mungkin menyangka ada orang yang mau mengambil hadis dari dia. Menunjukkan bahwa dia sangat melemahkannya. Sangat melemahkannya. Itu riwayat yang ke-101. Riwayat yang ke-102. Ya. Yang ke-102 ini yang terakhir ya. Kata Imam Muslim, haddathani Bishr bin al-Hakam, qala sami'tu Yahya bin Sa'in al-Qattan, ba'afa Hakim bin Jubair. Ini Yahya bin Sa'in al-Qattan yang tadi juga, yang menghukumi tadi ya. Dia melemahkan Hakim ibn Jubair, yang itu pertama. Kemudian Abdul A'la, dan ini dua orang, yang kedua. Kemudian wada'afa Yahya bin Musa ibn Dinar. Ini yang ketiga. Hakim bin Jubair, Abdul A'la, kemudian Yahya ibn Musa ibn Dinar. Qal hadithuhu rih. Ya. Untuk orang yang ketiga, yaitu Yahya bin Musa ibn Dinar ini, ungkapannya begini. Hadisnya umpama angin. Ya. Hadisnya umpama angin. Ini bentuk-bentuk penilaian ulama dahulu terhadap seorang perawi ya. Bagaimana mereka melemahkan. Ada satu yang telah kita pelajari. Pernyataan terhadap seseorang bahwa dia adalah mata air yang asin. Al-ainul maliha. Ini juga ungkapan yang melemahkan. Di sini dia seubahnya seperti angin. Lemah. Lemah. Bisa dia tidak ada nampak kekuatannya. Maksudnya lemah itu adalah terbang kemana-mana. Tidak kokoh. Ya. Tidak kokoh. Kemudian wada'afa Musa ibn Dihqan. Ini yang keempat. Wa Isa bin Abi Isa al-Madani yang kelima yang dilemahkan oleh Yahya al-Qattan. Qala wa sami'tu al-Hasan bin Isa yaqul qala li ibn al-Mubarak idza qadimta ala Jarir faktub ilmahu kullahu. Ini sebenarnya riwayat yang baru ya. Ya. Saya mendengar al-Hasan bin Isa mengatakan bahwa Abdullah bin Mubarak berpesan kepadanya, apabila kamu berjumpa dengan Jarir, maka tulislah ilmunya semua. Ilmahu kullah. Illa haditha thalathatin. Kecuali tiga buah hadith. La taktub haditha Ubaidah bin Mu'tab. Mu'attib. Wassari bin Ismail wa Muhammad bin Salim. Muhammad bin Salim. Ini tiga orang. Jadi, maksudnya tulis oleh Jarir dari semua gurunya kecuali dari tiga orang guru. Jadi dia sekarang melemahkan Ubaidah ibn Mu'attib, kemudian Sari ibn Ismail, kemudian Muhammad ibn Salim. Abdullah Mubarak. Melemahkan tiga orang dari guru-gurunya Jarir. Jadi guru-guru seseorang pun diteliti oleh mereka. Guru misalnya Jarir sekarang ini diteliti semua guru-gurunya oleh Abdullah Mubarak. Jadi ke semua gurunya, semuanya kuat kecuali tiga orang. Ini subhanallah begitu luasnya pengetahuan mereka, penelitian mereka, dan sekali lagi ini merupakan bukti terjaganya agama kita. Dengan adanya orang-orang seperti Abdullah bin Mubarak, Sa'id Yahya bin Sa'id Qattan, Ayyub Sikhtiyani, Hamad bin Salamah, Hamad bin Zaid, Syu'bah bin Hajjal, Abu Daud Sijistani, Yahya bin Ma'in, Malik bin Anas, Ahmad bin Hanbal, dan yang lain-lain. Yang telah meneliti, ya, memeriksa, mengawasi perawi-perawi hadis agar riwayat-riwayat yang dari mereka itu benar-benar terseleksi. Ya. Itulah secara keseluruhannya. Bisa jadi yang terakhir ini, hukum Abdullah bin Mubarak itu kita buat satu nomor, berarti 103. Ya. Dalam penomoran kita, 103 riwayat yang ada di dalam Muqaddimah Sahih Muslim ini. Ya. Sebenarnya kalau kita lihat dalam buku terjemahan Sahih Muslim, dia 92 riwayat. Karena di awal kitab Sahih Muslim dalam kitab iman itu yang nomor yang hadis yang pertama di sana itu 93. Berarti dalam Qaddimah penomorannya 92. Tapi setelah kita periksa-periksa ya dalam pemeriksaan kita, ini bukan juga sebuah yang sempurna, kita memberikan nomor 103 nomor untuk riwayat-riwayat yang dibawakan oleh Imam Muslim, termasuk tentang hukum-hukum terhadap perawi-perawi tadi. Bisa jadi maksudnya adalah riwayat dari Nabi, tetapi tidak seberapa. Kalau yang dimaksud adalah riwayat dari Nabi, itu tidak seberapa. Sudah kita berikan tadi ya, di awal-awal saja. Sementara di bab yang kelima ini, semuanya adalah tentang hukum-hukum terhadap perawi hadis. Ya, tetapi dengan sanad, dengan sanad. Itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tersisa di dalam bab yang kelima ini adalah komentar atau kesimpulan dari Imam Muslim. Imam Muslim memberikan kesimpulan. Dan ini kesimpulan akan kita baca pada pertemuan besok ya. Nah, selesai dari kesimpulan ini, bab yang keenam, coba buka halaman 62, Aki Teguh. Ya, bab yang keenam ini, bab ma tasihu bihi riwayatul ruwat ba'dihim an ba'din wa tanbih ala man ghalata fi dhalika, bab apa yang sah dengannya riwayat para perawi hadis sebagian dari yang lain, dan sedikit catatan tentang siapa yang keliru. Jadi ini adalah tentang perbedaan perdebatan yang sengit antara para ulama hadis, dan ini kita tidak akan membacanya secara langsung ya. Ya, walaupun saya sudah membacanya, tapi kita tidak akan baca di pelajaran kita karena ini berkenaan dengan pembahasan yang sangat susah dalam ilmu hadis, dan ini bukan bab kita. Ya, jadi bab yang keenam ini tidak akan kita baca karena itu bab yang terakhir ya, yang terakhir, atau ada satu lagi setelahnya tentang hadis mu'annad. Coba lihat halaman 64, Akhi Teguh, halaman 64. Sebenarnya ini dibuat bab yang keenam. Tadi juga ada babnya. Nah ini. Bab sihhatu al-ihtijaj bil hadithil mu'an'an, sahnya menjadikan hujah hadis mu'an'an. Hadis mu'an'an ini hadis yang perawinya mengatakan an-an-an ya, dari gurunya, misalnya haddatani fulan, an-fulan, an-fulan, an-fulan, tanpa menggunakan haddatana atau akhbarana atau amba'ana, tetapi menggunakan kataan dari ya. Ini pembahasan dalam ilmu hadis yang sangat spesifiknya. Mungkin tidak juga layak untuk kita bahas. Ya, kita bacakan karena pembahasannya, apalagi pembahasan ini pembahasan yang cukup mendalam dalam ilmu hadis. Maka insya Allah pertemuan yang besok insya Allah itu ulasan terakhir dalam bab yang kelima yang diberikan oleh Imam Muslim tentang masalah menghukum perawi hadis menilai yang dengan nilai yang buruk bukan ghibah, akan kita selesaikannya. Adapun sisanya yang tadi kita isyaratkan itu tidak akan kita baca dalam majelis ini, dan untuk selanjutnya kita akan kembali insyaallah kepada kitab Sahih Muslim ya, kepada kitab Sahih Muslim. Dan untuk pelajaran hari ini kita sediakan waktu untuk tanya jawab. Baik, pemirsa Zoom yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz, dipersilahkan. Sembari menunggu pemirsa Zoom, Ustadz, ada pertanyaan dari pemirsa YouTube. Saya mendengar azan, lalu menjawab azan juga atau di depan rumah saya. Akan tetapi masjid di depan rumah saya tersebut di lingkungannya ada kuburan. Lalu saya sholat di situ dan saya lebih memilih sholat di masjid yang sedikit lebih jauh. Apakah sikap saya ini benar, Ustaz? Jazakallah khairah. Azannya di masjid. Ya, menjawab dan mendengarkan azan di masjid di dekat rumah. Ya, tidak apa-apa. Ya, mengapa? Karena azan itu kan tidak ada kaitannya dengan sholat. Maksudnya tidak ada hubungannya dengan larangan yang terjadi dalam sholat. Seperti adanya kuburannya. Maka azan tetap karena untuk didengar, maka dijawab, diiringi, didengar dan diiringi ucapan muadzin. kemudian ada doanya, ada zikirnya, kemudian nanti sholatnya terserah. Bagi ibu-ibu misalnya sholatnya di rumah, bukan di masjid yang lebih utama. Atau bagi kita yang laki-laki, ya tentu di masjid yang lain yang lebih terasa nyaman, tenang kita beribadah, tidak merasa melakukan pelanggaran. Tidak ada masalah. Ya. Wallahu a'lam. Masih ada Akh Teguh? Sudah tidak ada lagi Ustaz pertanyaannya Ustaz. Baik, baik. Bila mana tidak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan pelajaran kita di pagi hari ini sampai di situ. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa anam ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.